Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ما تكن وقول المؤلف رحمه الله لا تفنياني أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. Dan ucapan مؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى, surga dan neraka tidak akan musnah selama-lamanya. Kekekalan surga dan neraka bersama kekekalan Allah selama-lamanya. Aqulu, aku katakan, liqaulil muallifi hadha adillatun kathiratun minal qur'ani was sunnati. Aku mengatakan, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, ucapan muallif ini memiliki banyak dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. A'ni baqa al-jannati wal-nari wa dawamahuma abadal abidina, yaitu kekekalan surga dan neraka selama-lamanya. Baqa, dawam, semakna. Qala Allahu ta'ala عن دوام الجنة وأهلها, وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Allah Ta'ala berfirman tentang kekekalan surga dan penghuninya, yang artinya, dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka berada di dalam surga, kekal di dalamnya selama langit-langit dan bumi masih ada, kecuali yang dikehendaki oleh Rabbmu sebagai sebuah karunia yang tiada putusnya. Wa qala ta'ala inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya ini adalah rizki dari kami yang tidak ada habisnya. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusi wa istabraq wa istabraqin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman, di dalam surga-surga dan mata-mata air. Mereka mengenakan kain sutra yang halus dan kain sutra yang tebal dalam keadaan berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami pasangkan mereka dengan bidadari. Mereka minta di dalam surga berbagai macam buah-buahan dengan aman. Mereka tidak merasakan di dalam surga kematian kecuali kematian tatkala di dunia. Dan Allah Ta'ala lindungi mereka dari siksa neraka. Wa qala Ta'ala wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamlu'ah. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan golongan kanan, betapa bahagianya golongan kanan berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri dan pohon-pohon pisang yang buah-buahnya bersusun, dan di dalam, di bawah naungan yang luas dan air yang terpancar serta buah-buahan yang banyak, yang buah-buahan tersebut tidaklah terputus buahnya, terus-menerus berbuah dan tidak dilarang memetiknya. Fa ahlul jannati mukhalladuna fiha abadan, maka penghuni surga kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ata'uhum fil jannati ghairu madzudzin wala maqtu'in abadal abidina, maka penghuni surga dikekalkan di dalam surga selama-lamanya, dan karunia yang diberikan kepada mereka di dalam surga tidak terputus selama-lamanya. Majdul maktu' semakna wan naru daimatun la tafna abadan, dan neraka pun kekal, tidak akan musnah selama-lamanya. Wa ahluha minal kuffari khaliduna fiha abadal abidina la yamutuna fiha wa la yahyauna. Dan penghuni neraka dari kalangan orang-orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tidaklah mereka mati di dalam neraka, tidak pula mereka hidup. Qala ta'ala, innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim, Allah tidaklah mengampuni mereka dan tidak menunjukkan kepada mereka jalan kecuali jalan menuju neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, wa hum bi kharijina minan nar. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka penghuni neraka dari kalangan orang-orang kafir tidak akan keluar dari neraka. Wa qala ta'ala, wa may ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala ta'ala, ala innal zalimina fi 'adzabin muqim. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang kafir, berada di dalam siksaan yang kekal. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala, sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran, sedangkan orang yang sengsara akan menjauhinya, yaitu orang yang masuk ke dalam api yang paling besar, yaitu neraka, kemudian ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Hadhil ayatul Qur'aniyatu wa ghairuha sarihatun fi dawamin nari wa abadiyatiha wa adami fana'iha wa khuludi wa dawami a'da'illahil kuffari fiha. ayat-ayat Al-Quran ini dan yang lainnya dengan jelas menunjukkan kekekalan neraka, dawam abadiyah semakna, bermakna kekal, dan bahwa neraka tidak akan musnah, serta menunjukkan kekekalan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir di dalam neraka. Mohon maaf, minta izin sebentar. الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ومن السنة dan dalil dari as-sunnah yang menunjukkan kekekalan surga dan neraka hadithu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yu'ta bil mauti kahai'ati kabshin amlaha Kematian didatangkan seperti bentuk seekor kambing yang tercampur padanya warna hitam dan putih. Fayunadi munadin. Lalu ada yang menyeru, Ya ahlal jannati, wahai penghuni jannah. Fayashra'ibbuna wayanzuruna. Lalu mereka pun menengadah dan melihat fayaqulu hal ta'rifuna hadha lalu penyeru tersebut berkata apakah kalian mengenali ini menunjuk kepada kambing tersebut Fayaquluna na'am Maka penghuni jannah mengatakan Ya Hadzal mautu Ini adalah kematian Wa kulluhum qad ra'ahu Dan seluruh penghuni jannah Melihat kematian tersebut Summa yunadi ya ahlan nari fayashra'ibuna wa yanzuruna. Kemudian penyeru tersebut kembali menyeru, wahai penghuni neraka. Lalu mereka pun menengadah dan melihat. Fayaqulu, hal ta'rifuna hadha? Lalu penyeru tersebut mengatakan, apakah kalian mengenali ini? Fayaquluna na'am, hadzal mautu. Lalu penghuni neraka mengatakan, iya, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan seluruh penghuni neraka melihat kematian tersebut. Fayudbahu, kemudian kematian tersebut pun disembelih. Thumma yaqulu ya ahlal jannati khuludun fala mauta wa ya ahlan nari khuludun fala mauta. Kemudian penyeru tersebut berkata, wahai penghuni jannah, yang ada sekarang adalah kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, yang ada sekarang adalah kekekalan, tidak ada lagi kematian. Summa qara'a, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam membaca ayat yang artinya, dan peringatkanlah mereka akan hari kerugian tatkala diputuskan perkara dalam keadaan mereka lalai. Wa haula'i fi ghaflati ahli dunya, dan mereka ini berada di dalam kelalaian penduduk dunia. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman, yaitu orang-orang kafir. Wa an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sara ahlul jannati ila al-jannati wa ahlun nari ila an-nari ji'a bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nari. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, maka didatangkanlah kematian hingga diletakkanlah kematian tersebut di antara surga dan neraka. Thumma yudbahu, kemudian kematian tersebut disembelih. Thumma yunadi munadin, ya ahlal jannati la mauta, wa ya ahlan nari la mauta. Kemudian ada yang menyeru, wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim, wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Maka bertambahlah kegembiraan penghuni surga dan bertambahlah kesedihan penghuni neraka. Na'udzubillah. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yuqalu li ahli al-jannati, ya ahli al-jannati, khuludun la mauta, wa li ahli an-nari, ya ahli an-nari, khuludun la mauta. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, dikatakan kepada penghuni jannah, wahai penghuni jannah, yang ada sekarang adalah kekekalan, tidak ada lagi kematian. Dan dikatakan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, yang ada sekarang adalah kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wa taqaddama fil kalami 'ala syafa'ati lamhatun an khuruji 'usatil muwahhidin minan nari bi syafa'ati nabiyyina Muhammadin 'alaihi salatu wassalamu والنبيين والملائكة والمؤمنين وبرحمة الله أرحم الراحمين. Dan telah berlalu di dalam pembahasan tentang syafaat isyarat tentang keluarnya para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlu tauhid dari neraka dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para malaikat, orang-orang yang beriman, dan dengan rahmah Allah azza wajal yang paling maha penyayang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.